performance by DJ Opus Remix. tell me what to do. Let's go. I'm so ready gone. performance by DJ Opus Remix. samping hejo mun eneng keresa ka akang pas kawina ku mobil pajero mesti nu agung kalakah ngabalieur sadayana nu caket sarang eneng oke nyariosna kitu tapi naon neng tapi teu aya nu satia selebeu abdi Cutaya nunuruban diri widadari nulumung surti kahyangan aya banteng jeung ikan hiu neng I love you cinta ini untukmu kunaon ari akan jejerwokan tatani keur demo cinta wala aya naon itu tuh aya wewe geulis mana itu tuh tingali wow geulisnya nya heueuh eta teh kecengan dewe kari ayam nu bulilis kari leupeut nu bututut ari hayang ka nu geulis ari beungeut goreng patut. Yes. DJ Opus Remix.

performance by DJ Opus Remix.